lembut tutur katamu, teduh sinar matamu, selalu membangkitkan kerinduanku. Dalam duduk termenung, engkau selalu terbang, ku bernyanyi lagu tentang cinta. Ku pahat langit biru bersama angan-angan, ku ukir malam dengan bayang-bayang. Barangkali di sana engkau tak pernah mengerti apa yang tengah kuasa di hati. Apa yang tersimpan di mata ini, Angelia, namamu di hati, Angelia, wajahmu di mimpi. Kau amat mengikat cinta di dada, tak mampu ku lepas dan ku lepas lagi. Bayang-bayang, barang